Fafruj lana minha furjatan, maka berikanlah celah untuk kami tambahannya. Furja satu celah lagi. Fafaraja lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan celah yang kedua. Kalau yang tadi hanya sekedar melihat langit, kemudian yang kedua semakin melebar, tetapi belum cukup untuk keluar. Untuk memasukkan kepala saja susah, apalagi badan. Karena biasanya kalau kepala sudah lolos, badan sudah bisa kita keluarkan dengan berbagai cara. Tetapi ini belum bisa. Ya. Kemudian lanjut ke orang yang ketiga. Wa qala al-akhar, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran. Kalau yang kedua tadi poinnya adalah menjaga diri dari dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika teringat Allah dalam di saat hendak berbuat dosa, kemudian diutamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tinggal melakukan apa yang dia idam-idamkan dalam waktu yang sudah lama. Ya. Sudah lama, begitu inginnya dia menikmati sepupunya, anak pamannya ini, tetapi tidak punya kesempatan, dan ada lampu hijau diberikan oleh wanita ini, yaitu kalau kamu bisa mengumpulkan 100 dinar, maka saya akan berikan apa yang kamu mau. Sebenarnya tujuannya untuk menjauh. Dia yakin bahwa pemuda ini tidak akan mampu mengumpulkan, ternyata itulah gilanya cinta. Ya. Akhirnya dia berhasil, makanya dia mengatakan fata'ibtu hatta jama'tu. Saya benar-benar kelelahan mengumpulkan, bersusah-susah mengumpulkan dan terkumpul sudah luar biasa ya. Nah, ketika hendak melakukan apa yang dia inginkan, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kekuatan takwanya lebih besar daripada kekuatan syahwatnya. Dan ini yang luar biasa. Masuk kita ke yang ketiga tadi, yaitu kata yang ketiga, ya Allah, sungguhnya saya pernah menyewa seseorang ya untuk bekerja. Istajartu ajiran. Ajir seorang tenaga sewaan, upahan, dan upahnya adalah farak aruz. Ya, satu wadah beras ya. Tidak seberapa upahnya. Ya, tidak seberapa upah yang ditawarkan, dan ternyata karena orang ini sangat membutuhkan, maka dia bekerja. Falamma qada amalahu, tatkala selesai dia melakukan tugasnya yaitu bekerja, qal, kata orang tadi, a'tini haqqi. Ya. Berikan saya hak saya, upahnya. Fa'aradtu alaihi faraqahu. Lalu saya hadapkan kepadanya beras yang sejumlah tadi, mungkin secupak ya. Ya, dia tidak terlalu tertarik dengan upah tersebut. Ya. Faraghiba anhu, raghiban artinya tidak suka, tidak mau. Mungkin melihatnya terlalu sedikit, maka dia ketika itu tidak menginginkannya. Falam azal azra'uhu, ketika dia pergi meninggalkan saya tanpa mengambil upahnya, tentu kan kalau penilaian kita ya sudah selesai, karena tidak mau mengambil upahnya dan dia pergi begitu saja, kalau kita kan kan dia tidak mau, udah kita pakai saja atau kita nikmati, kan sudah hak kita karena dia tidak mau. Ternyata orang ini dengan amanahnya menginvestasikan beras yang atau padi yang tadi. Falam azal azra'uhu, saya terus menanam ya bekas upahnya tadi. Hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha, sampai hasil dari upah orang tadi itu adalah sapi yang banyak berserta pengembala-pengembalanya. Jadi dia tidak mengembala sendiri, dia upahkan orang. Dan dia beli malah dengan hasil tanaman tadi, bukan hanya sapinya yang dibeli, tetapi pengembalanya pun dibeli dari budak-budak. Ya. Faja'ani Ternyata dia datang lagi. Ya. Faqala ittaqillah. Ini juga yang diingatkan. Ya. Kata orang tadi, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi. Dan jangan engkau lakukan kezaliman sehingga tidak memberikan hak saya. Dia menuntut upahnya yang dahulu dia tidak ambil. Ya. Qultu, kata saya, katakan, kata orang ini, idhab ila tilkal baqari wa ri'aaha. Pergilah engkau ke sapi-sapi itu, ditunjukkannya, dan begitu juga pengembala-pengembalanya. Ya. Fakhudha, ambillah. Ambil sapi-sapi dan pengembala-pengembalanya. Kata orang tadi, faqal ittaqillaha wala tastazi wala tastahzi bi. Takutlah engkau kepada Allah dan jangan engkau mengolok-olok saya. Orang ini kan meminta satu wadah tadi, itulah upah yang dia tinggalkan dan dia tidak jadi ambil. Dan mungkin saja hidupnya semakin sempit, akhirnya dia teringat, oh saya punya beras dahulu, punya padi dahulu. Ya. Di si fulan yang saya bekerja di sana dan saya tidak ambil upah saya. Ingat dia, kemudian dia balik. Ternyata ini waktunya tentu sangat lama. Ya, sangat lama. Maka ketika dia datang meminta upahnya, disuruh mengambil sapi-sapi beserta pengembala-pengembalanya. Orang ini merasa ini ya di olok-olok oleh orang tersebut. Faqultu, kata saya, inni la astahzi'u bika. Sesungguhnya saya tidaklah memperolok-olokmu. Khudz dzalikal baqara wa ri'aaha. Ambillah olehmu sapi-sapi itu dan pengembala-pengembalanya. Fa akhadhahu fa dhahaba bih. Maka dia pun mengambilnya dan membawa semua. Ya, tanpa ada yang disisakannya. Dibawanya semua. Kata orang yang bertawasul ini, fa in kunta, jika engkau ya Allah ta'lamu anni fa'altu dhalika btigha'a wajhika fafruj lana ma baqiya. Jika engkau mengetahui bahwa saya melakukan itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka bukakanlah celah yang tersisa. Yang tersisa di sini maksudnya tersisa untuk meloloskan mereka. Ya. Tidak meminta untuk membuka semua. Yang penting kan mereka bisa lolos itu saja. Ya. Orang yang pertama masih hanya sekedar melihat langit, yang kedua sudah agak melebar tetapi belum bisa meloloskan badan atau kepala, yang ketiga barulah lolos. Walaupun batu tetap di sana di mulut gua dan mereka sudah bisa keluar. Ya. Fa furuj lana ma baqiya fa farajallahu ma baqiya. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan celah yang tersisa. Selamatlah mereka. Dan inilah dalil tentang disunnahkan, dianjurkannya bertawassul dengan amal yang saleh. Ya, dengan amal yang saleh. Jadi mereka yang bertiga ini memilih mana amalan yang benar-benar mereka lakukan dengan sempurna, dengan ikhlas. Dan saya yakin kita semua punya yang seperti ini. Bilapun kita tidak merasakan, maka dalam hidup kita harus menspesialkan amalan-amalan yang kita sangat menyukainya, sangat mencintai dan sangat bahagia melakukannya. Ya. Dan ini berbeda antara satu yang dengan yang lain. Sama dengan yang tiga orang ini, mereka berbeda-beda. Yang satu bakti kepada kedua orang tuanya, yang satu begitu takutnya kepada Allah sehingga dia meninggalkan apa yang dia mimpi-mimpikan dalam waktu yang lama dan bahkan berlelah-lelah untuk mengumpulkan 100 dinar. Yang ketiga adalah orang yang sangat amanah menjaga hak yang dipercayakan, hak orang lain yang dipercayakan kepadanya, bahkan bukan hanya sekedar menyimpan tetapi dikembangkannya. Tentu dia, kalau kita kan sudah beralasan membagikan satu cupak tadi saja, tetapi karena sapi-sapi yang jumlahnya sangat banyak berikut pengembalanya itu hasil dari padi yang tadi merupakan upah orang tersebut, maka dia serahkan semuanya tanpa mengambil sedikit pun. Dan ini yang luar biasa. Dan banyak lagi orang yang merasa berbahagia membaca Al-Quran, mengkhatamkan, berbahagia puasa sunnah, berbahagia dengan memberi manfaat kepada banyak orang, berbahagia dengan apa, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu du'afa dan yang lain-lainnya. Bila mana kita merasa amal ini yang sangat spesial dalam hidup kita, jangan tinggalkan dan jangan biarkan orang menggantikan kita. Ya. Dan ini tentu banyak ujiannya, banyak cobaannya, tetapi kita harus berupaya untuk tidak membiarkan atau membiarkan orang lainnya menggantikan kita dengan banyak alasan kita. Oh, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Oh, saya tidak kuat dengan celoteh-celoteh orang, dengan hinaan dan cacian orang, dan seterusnya. Kalau kita merasa inilah khabi'ah kita, amalan yang tersembunyi, ya, maka terus lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Baik. Hadis yang pertama sudah kita baca, dan hadis yang kedua 6901. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ishaq ibn Mansur wa Abd ibn Humayd qala akhbarana Abu 'Asim 'an ibn Jurayj قال أخبرني موسى بن عقبة قال حاء حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله قال حاء حدثني أبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي ورقبة بن مسقلة قال حاء حدثني زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي ضمرة عن موسى بن عقبة وزادوا في حديثهم وخرجوا يمشون وفي حديث صالح يتماشون إلا عبيد الله فإن في حديثه وخرجوا ولم يذكر بعدها شيئا. Ya. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalur yang sangat banyak. Bahkan guru-gurunya di sini sangatlah banyak. Setiap jalur dia meriwayatkan dari dua, ya. Atau minimal ya satu orang, kemudian ada yang dua, ada yang tiga orang. Guru Imam Muslim rahimahullahu taala dari semua jalur itu nanti mengurucut dan berjumpa bertemu di Nafi' Maula bin Umar dari Abdullah bin Umar, kemudian dibawakan hadis yang tadi. Ada sedikit perbedaan-perbedaannya. Ada yang mengatakan wa kharaju yamsun, mereka keluar melakukan perjalanan. Ada yang mengatakan dengan ungkapan yatamashauna, artinya sama, ya, berjalan-jalan. Kemudian ada yang mengatakan wa kharaju saja tanpa ada ungkapan berjalan-jalan. Ya. Ini sedikit perbedaan di antara lafaz hadis tersebut, dan inti dari hadis ini juga sama tentang tawassul tiga orang yang terkurung di dalam gua tersebut dengan amal-amal saleh. Berikutnya 6902. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق قال ابن سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار واقتص الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر غير أنه قال قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وقال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار وقال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت وقال فخرجوا من الغار يمشون. Masih hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur Salim bin Abdullah. Kalau tadi dari Nafi' maula Abdullah bin Umar. Ada beberapa perbedaan dengan lafaz hadis sebelumnya. Di sini intalaqa thalathatu rahtin. Dan di sini ada penegasan bahwa orang cerita ini di masa yang lalu. Mimman kana qablakum, bukan dari umat Nabi Muhammad SAW, tetapi dari umat-umat terdahulu. Kemudian hatta awahum al-mabitu ila ghar, yang sampai membuat mereka bermalam di sebuah gua. Ya, mungkin hujannya terlalu lama dan mereka tidak bisa keluar, dan akhirnya mereka bermalam di sana. Tiba-tiba jatuh batu besar dan menutup mulut gua. Kemudian juga ada perbedaan-perbedaan dalam lafaznya. Seperti doa orang yang pertama, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani fakuntu la aghbiku atau aghbuku qablahuma ahlan wala malan. Ya, tidak mendahulukan sebelum mereka berdua dalam hak apapun, kepentingan apapun juga, baik keluarga maupun harta. Dia tidak akan mendahulukan keluarga atau hartanya dari kedua orang tuanya, saking baktinya orang ini kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada perbedaan juga dalam cerita yang kedua, ya, yaitu tentang laki-laki yang gila-gila, tergila-gila kepada anak pamannya. Di sini ada perbedaan, famtana'at minni, dia menolak dari saya, tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh pemuda ini. Hatta alammat bihasana, sampai-sampai wanita ini atau keluarga pamannya itu ditimpa oleh kepailitan atau kemiskinan, ya, kemarau panjang, sehingga mereka kehabisan dan tidak punya makanan. Faja'atni, maka dia datang mengadu kepada saya untuk meminta. Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinar, lalu saya berikan kepadanya 120 dinar untuk membantu kehidupannya yang susah. Tetapi saya memberikan syarat, apa yang saya inginkan selama ini, saya dapat kesempatan apa yang saya inginkan itu di hadapan mata. Karena perempuan ini datang meminta bantuan, saya mengatakan saya berikan, tetapi engkau serahkan dirimu untuk saya. Kalau tadi kan redaksinya sedikit berbeda. Kemudian untuk cerita yang ketiga, di sini juga perbedaannya. Waqal fathamartu ajrahu, saya kembangkan, investasikan upah yang tadi, ya, hatta kasurat minhul amwal, sampai hasilnya sangat banyak, ya, farta ajad fakasurat, ya, itu tadi sapi-sapi, dan bahkan pengembalanya pun dibeli dari hasil upah yang tadi, ini berupa padi, ya, yang ditanamnya, dikembangkannya, akhirnya menghasilkan dan dibelinya dengan hasil tersebut sapi-sapi berikut pengembalanya. Kemudian setelah selesai orang yang ketiga dan batu besar tadi sudah memberikan celah untuk bisa keluar, kata Nabi SAW di ujung hadis, waqal fa kharaju minal ghar yamshun, maka mereka pun keluar dari gua dan berjalan, melanjutkan perjalanan. Ya. Inilah tiga buah hadis tentang cerita yang sama dengan sedikit perbedaan dari redaksi setiap hadisnya, dan intinya sama. Seperti yang disimpulkan oleh An-Nawawi di bunyi bab, yaitu kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, dan yang paling penting dari cerita tersebut adalah pelajarannya, yaitu bertawassul menggunakan amal saleh. Selesai kita dari kitab Ar-Riqaq, atau selesai kita dari kitab Al-Zikru wa Dua wa Taubah wal Istighfar. Ya. Kalau dalam kitab ini, maka selesai kita dari kitab Al-Zikru wa Dua wa Taubah wal Istighfar. Zikir, doa, taubat dan istighfar. Dan sekarang kita akan masuk ke kitab yang baru. Namanya bahagian dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Taubah. Ya. Kalau sebelumnya, zikir, doa, taubah dan istighfar. Ada bahagian dari taubat di sana, dan ini dikhususkan oleh Imam Muslim, ya. Dikhususkan oleh Imam Muslim kitab taubat tersendiri, ya. kita taubat tersendiri, bahkan setelahnya nanti akan ada bab yang pertama. Akan ada bab yang pertama. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, taubat, kata taubat adalah dalam bahasa Arab dan dia sudah menjadi istilah agama. Ya, asal maknanya dalam bahasa Arab taba yatubu, taubatan adalah aba yaubu auba, raja'a yarji'u ruju'an, kembali. Artinya secara bahasa adalah kembali. Secara bahasa taubat itu artinya ar-ruju' wal iyab, yaitu kembali. Ya. Secara syar'i atau secara syariat atau istilah, dia adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba setelah berdosa. Ya, makanya dia kembali dari dosa, kembali kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah dari dosa yang telah dilakukan dengan beberapa syaratnya. Yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut, kemudian berazam untuk tidak mengulangi kembali, kemudian yang ketiga menyesalinya. Maka terlaksanalah ibadah taubat yang mustalah alaih atau asyari, dengan meninggalkan dosa yang dilakukan, kemudian berazam untuk tidak mengulangi kembali, kemudian yang ketiga adalah menyesalinya. Bertaubat tanpa sesal, tanpa ada diiringi oleh rasa penyesalan, maka itu bukanlah taubat. Karena terkadang orang meninggalkan dosa karena belum dapat waktu untuk mengulanginya. Di saat dia mendapatkan kesempatan untuk melakukannya kembali, maka dia lakukan. Ini walaupun dia tidak melakukannya setelah yang pertama, maka dia tidak bernilai taubat tanpa ada rasa menyesal. Tanpa ada rasa penyesalan. Jadi tiga ini syarat taubat yang syar'i. Para ulama menambahkan dua syarat yang lain. Bila dosa itu berhubungan atau berkaitan dengan orang lain, itu dosa kepada manusia, maka meminta maaf, ya, meminta penghalalan darinya sebelum meninggal dunia. Minta maaf, ya, dari orang yang kita sakiti atau yang kita bersalah kepadanya. Ini syarat yang keempat, bila dosa berkaitan dengan orang lain. Kemudian yang kelima, ini umum. Syarat yang kelima adalah bertaubat pada waktu taubat. Ya, bertaubat pada waktu taubat. Ketika waktu taubat itu masih ada, maka taubat pasti diterima. Bila waktu taubat itu sudah ditutup oleh Allah, maka bila sekalipun empat syarat yang pertama dilakukan tetapi waktunya sudah luput, maka taubat tidak akan diterima. Bagi orang per orang, maka sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Ya. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yugharghar. Ya. Sesungguhnya Allah menerima taubat selama dilakukan sebelum gharghara. Gharghara adalah ruh sampai ke tenggorokan, sakarat. Ya. Taubat yang sudah dilakukan ketika sakarat ini, contoh nyatanya, contoh konkretnya adalah taubat Fir'aun. Taubat Fir'aun yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya ketika waktu yang sudah ketika waktunya sudah berlalu, waktu taubat sudah lewat, dia lakukan, dia masih bisa berbicara cuma ketika sakarat. Ya. Ketika sakarat, maka Allah tidak menerima dengan mengatakan al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang kamu baru bertobat, sebelumnya kamu tetap berbuat maksiat. Kemudian syarat kemudian untuk semua manusia, waktu taubat itu sampai matahari atau sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka tidak bermanfaat untuk seseorang imannya yang mana sebelumnya dia tidak beriman. Kapan dia baru beriman? ketika sudah melihat matahari terbit dari tempat di mana dia dahulunya tenggelam, ya, sebelumnya tenggelam. Dan yang kedua juga tidak berguna ketaatan, amal kebaikan yang dilakukan ketika matahari sudah terbit dari barat. Orang awal-awalnya malas-malas beribadah, tetapi ketika melihat orang beriman ini malas beribadah, tetapi ketika melihat matahari sudah terbit dari barat dia semangat beribadah, maka ibadah itu juga tidak berguna. La tanfa'u nafsan iman ya la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, ini yang pertama. Au kasabat fi imaniha khaira, atau melakukan kebaikan dalam iman yaitu ibadah, itu juga tidak bermanfaat. Inilah syarat, lima syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama, yang intinya tiga tadi, yaitu meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian yang ketiga menyesalinya. Penyesalan adalah ruh dari taubat. Penyesalan adalah ruh dari taubat. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita akan masuk ke bab atau ke kitab taubat ini pada kesempatan yang akan datang. Dan hari ini adalah hari Senin, tanggal 20 Rajab 1443, bertepatan dengan tanggal berapa? 21 Februari 2022 kita selesai dari kitab bisa kitabur riqaq, atau kita selesai dari kitab az-zikru wa du'a wa taubah wal istighfar. Dan insyaallah besok kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab taubah yang tadi telah kita uraikan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.